Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung, para pendengar radio Roja Bandung melalui radio, streaming, YouTube ataupun Facebook, pendengar radio Al-Bayan, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS Kebumen, Amuba, Tanjung Pinang, Surau TV Padang, dan radio ataupun stasiun TV lainnya yang ikut menyiarkan kajian kita sekarang. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk membahas kelanjutan kitab Awa'iq Talab. Awa'iq artinya kendala, talab maknanya adalah talabul ilm, kendala-kendala yang biasa dihadapi oleh para pencari ilmu. Kita terakhir sudah membahas tentang masalah taswif ya, dan panjang angan-angan. Sekarang kita masuki pembahasan baru, syadaratun min kalamil ulama anil ilmi wa talabihi. Syadarat, makna syadarat adalah kepingan-kepingan emas, barang-barang berharga. Makna dari syadarat min kalamil ulama adalah untaian kata-kata mutiara dari ucapan para ulama tentang ilmu dan tentang mencari ilmu. Kita akan mengetahui ungkapan para ulama dari pengalaman-pengalaman mereka ketika mencari ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan dan mendakwahkan ilmu. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbas ayyura dhalika fi takhashshu'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhudihi. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau seseorang belajar ilmu, coba lihat, ini teraplikasi enggak dalam diri kita? Kalau seseorang belajar ilmu, tak lama setelah itu, dampak dari ilmunya akan terlihat dalam kekhusyuannya, pandangan matanya, lisannya, tangannya, sholatnya, dan sifat zuhudnya. Ini hasil dari mempelajari ilmu yang benar. Jadi kekhusyuannya di dalam sholat berbeda dibanding sebelum belajar ilmu. Pandangan matanya juga, kalau awal-awalnya jelalatan, setelah belajar ilmu menjadi terjaga, terpelihara. Karena ilmu selain berubah hidayah irsyad, juga ilmu mengundang turunnya hidayah taufiq, Ilmu itu selain berupa tambahan pengetahuan, juga ilmu menyebabkan turunnya hidayah taufik dari Allah kepada kita. Sebelum belajar ilmu, kita tahu harus menundukkan pandangan. Tapi susah. Pandangan ini selalu jelalatan. Tidak hanya di kalangan awam, ikhwan akhwat juga seperti itu. Ada umpamanya di kalangan ikhwan di sini, yang ganteng, yang kasep, yang mempesona. Ikhwan-ikhwan mah tidak nge, yang ribut akhwat. Ada yang ganteng. Hafal, tahu gitu ya. Tahu ilmunya. Tapi pengamalan belum. Dampak dari belajar ilmu, turunnya hidayah, menyebabkan pandangannya terjaga. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. An-Nur 30. Katakan kepada lelaki mukmin, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu. Ayat 31-nya, Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah menundukkan pandangan-pandangan mereka. Hasil dari belajar ilmu terlihat sholatnya lebih khusyuk. Pandangannya lebih terjaga. Lisannya juga demikian. Dia menahan diri dari gibah, dari dusta, dari menghina, dari mencela. Tangannya juga begitu. Tangannya tadinya ringan tangan, suka dan gampang memukul di dalam melakukan keburukan, dan sangat terjaga dalam melakukan kebaikan, dan itu buruk. Sangat terjaga dalam melakukan kebaikan, maknanya tangannya susah dipakai nolong orang, dipakai infak dan sedekah. Kita tahu ketika kita membahas bab zikir, zikir tidak hanya dilakukan oleh mulut, hati semata-mata, tapi oleh seluruh anggota badan termasuk tangan. Lalu disebutkan wa dzikrul yadain bil i'ta. Zikirnya kedua tangan itu dengan memberi, infak, sedekah, menolong orang dengan tangannya. Terlihat dari sholatnya, terlihat dari sifat zuhudnya. Itu hasil dari thalabul ilm. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan demikian, selain pengalaman pribadi, beliau melihat kawan-kawan seangkatannya dari kalangan para ulama demikian. Ada perubahan yang mendasar dari akhlak, penampilan, perilaku, antara sebelum ngaji dengan setelah ngaji. Masih kata Imam Hasan Al-Basri, wa in kana ar-rajulu la yusibul baba min abwabil ilm fayamalu bihi fayakunu khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Kata beliau, apabila seseorang, di sini rajul, tapi berlaku juga bagi mar'ah. Di sini disebutkan lelaki, tapi berlaku juga bagi wanita. Kalau seseorang sudah memahami satu bab di antara beberapa bab ilmu, lalu dia amalkan bab ilmu yang sudah difahaminya tersebut, maka itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangankan itu atuh. Apabila kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di tangan seseorang tergenggam seluruh dunia, kekuasaan di tangan dia, seluruh harta di dunia, di alam jagat raya ini milik dia. Lalu dengan semua itu dia mengucapkan alhamdulillah. Niscaya ucapan alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada dunia yang ada di dalam genggaman tangannya. Kenapa? Karena dunia sebanyak apapun akan musnah, akan hilang. Kalau tahu usia dunia panjang, kitanya yang usianya pendek, kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada lagi yang tersisa dari dunia yang ada dalam genggaman kita, kecuali pertanggungjawaban dari dunia yang kita miliki tersebut. Nanti dimintai pertanggungjawaban di akhir. Dan itu sangat memberatkan dia. Adapun ucapan alhamdulillah, itu keuntungan yang diperoleh dari ucapan satu kalimat alhamdulillah, itu terus permanen abadi sampai di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Keabadian amal soleh itu jauh lebih baik di sisi Allah, baik dari segi pahala ataupun harapan untuk memperoleh kebaikan yang abadi di akhirat. Dunia yang ada dalam genggamannya itu musnah, hilang. Tapi satu ucapan alhamdulillah itu abadi. Bayangkan kalau satu bab ilmu dikuasai dan diamalkan, maka kebaikannya akan langgeng sampai ke akhirat. Makanya berkata Imam Hasan Al-Basri, wa in kana ar-rajulu la yusibul baba min ababil ilm fayamalu bih fayakunu khairan lahu min ad-dunya wa ma fiha. Bila seseorang menguasai satu bab di antara bab-bab ilmu yang banyak, lalu satu bab yang sedikit tadi diamalkan, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ungkapan Imam Hasan Al-Basri dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Jami. Maksudnya Jami'ul Ulum, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang enggak kenal kepada beliau ya? Ketemu enggak pernah. Memimpikan pun mungkin tidak pernah. Namanya Masya Allah selalu hidup dalam hati, pikiran dan mulut orang-orang soleh. Ketika disebut namanya selalu didoakan dengan doa rahimahullah. Qala Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ilman. Berkata Imam Syafi'i yang semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau, ilmu itu ada dua jenis. Ilmu din wa huwal fiqhu. Pertama ilmu agama, yaitu ilmu fiqih. Ilmu fiqih mencakup seluruh pembahasan agama. Ilmu akidah tahu disebut al-fiqhul akbar. Ilmu-ilmu yang berkaitan di luar akidah dan tauhid disebutnya al-fiqhul asghar. Dua-duanya fiqh, pemahaman tentang agama ini. Ilmu yang pertama adalah ilmu dunia, ilmu agama, dan itu adalah ilmu fiqih. Yang kedua wa ilmu dunia, wa huwa tibb. Yang kedua adalah ilmu dunia. Ini juga dianggap memiliki harga, memiliki nilai, yaitu ilmu tibb. Apa tibb? Ilmu kedokteran. Ini penting. Untuk apa? Untuk menopang pelaksanaan agama yang menjadi kewajiban kita. Kalau tidak sehat, kalau sakit kan kita tidak bisa secara maksimal melaksanakan agama ini dan membela agama ini. Makanya di kalangan para ulama banyak menyelipkan pembahasan tentang ilmu kedokteran, baik diambil dari ayat ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataupun dari pengalaman. Sampai seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau di dalam sebuah buku yang berisi sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diselipkan satu bab tentang kedokteran. Buku tersebut Al-Hadyu, atau disebut lengkapnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. dikenal dengan sebutan Zadul Ma'ad, dikenal juga dengan sebutan Al-Hadiyu, karena ada kata fi hadi khairul ibad. Itu berisi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tengah-tengah pembahasan tentang sejarah ada satu bab yang disebut At-Tibun Nabawi. Yang kemudian ada inisiatif dari beberapa orang, bab At-Tibun Nabawi dipisahkan secara khusus menjadi buku tersendiri dengan judul At-Tibun Nabawi. Di sana dijelaskan tentang masalah kesehatan, penyakit, dan obatnya. Itu bermanfaat. Walaupun menyangkut aspek duniawi. Dan itulah ilmu dunia yang memiliki nilai dalam pandangan para ulama. Termasuk kata Imam Syafi'i, wa ilmu dunia wa huwa tib. Ilmu ada dua. Pertama ilmu agama. Kedua ilmu dunia, yaitu ilmu kedokteran. Wa ma siwahu minasy'ar wa ghairihi fa'ana'un wa abas. Adapun ilmu-ilmu lain, baik ilmu syair ataupun ilmu yang lain dari ilmu-ilmu dunia, maka itu hanya ana dan abas. Kalau abas artinya, kata orang Sunda mah pengangguran. Pengangguran itu ya daripada gak ada pekerjaan, gak ada kegiatan, udahlah. Nah, ya, itu lalu melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu disebut abath. Juga al-ana. Ana itu ada sesuatu yang kena dengan peribahasa capek gawe barijeng teka pake walaupun mal diteke. Cuma sudah capek berbuat mempelajari tapi enggak ada manfaatnya untuk di akhirat. Perkataan Imam Syafi'i ini dinukil dalam kitab Al-Hilya atau Hilya, Hilyatul Awliya Sunan Imam Ibn Abi Naim. Berkata As-Sam'ani, Al-Asma'i afan. Berkata Al-Asma'i, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilm. Ah, ini coba lihat. Idza lam ya'rifin nahwa yadkhulu fi jumlati qawlihi alaihi salatu wassalam man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berkata Al-Asma'i, sesungguhnya yang paling aku takutkan teralami oleh para pencari ilmu adalah bila mereka tidak menguasai nahu, tidak menguasai ilmu tata bahasa Arab, ya, terus berbicara tentang agama, dia akan termasuk kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat di dalam neraka. Orang enggak menguasai ilmu nahu, gramatika bahasa Arab. Lalu bicara agama, kalau bicara agama pasti berbicara Quran dan hadis kan? Orang ini enggak akan bisa membedakan hadis itu sahih apa dhaif atau palsu. Asal bahasa Arab ini hadis. Betapa banyaknya peribahasa dalam bahasa Arab yang dianggap hadis karena kebodohan. Pernah enggak kita umpamanya mendengar utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina? Itu bukan hadis. Pernah enggak kita mendengar ucapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, carilah ilmu dari mulai buayan sampai masuk lubang lahad, dianggap hadis? Itu bukan hadis. Pernah enggak kita mendengar i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'malil akhiratika ka'annaka tamutu ghada? Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, tapi beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Pernah mendengar? Itu semuanya bukan hadis. Itu hanya peribahasa dalam bahasa Arab. Tapi banyak orang mengatakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakai baginda, berkata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu ya. Nah, di bulan Ramadan. Pernah enggak kita mendengar ada ustaz yang mengatakan bahwa saum jihad terbesar karena jihad melawan hawa nafsu. Lalu dikutip hadis. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang itu, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bertanya, "Wama jihadul akbar?" Apa jihad besar itu? Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Pernah mendengar ini? Ya, itu bukan hadis. Itu hadis palsu. Kepalsuannya diterangkan oleh para ulama. Seperti Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tasdilul Qaus menyatakan bahwa hadis ini ucapan Ibrahim bin Ablah yang kemudian diklaim sebagai sebuah hadis, ya. Termasuk Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhriju Ahaditsil Ihya. Ada Ihya Ulumuddin, hadis itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin susunan Al-Ghazali rahimahullah. Kitab Ihya Ulumuddin hadis-hadisnya ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi. Lalu hasil penelaahan terhadap itu dijadikan sebuah kitab dengan judul Takhriju Ahaditsil Ihya. Di sana ditemukan hadis ini, beliau menyatakan hadis ini la aslalahu. Hadis ini tidak ada asalnya setelah diperiksa oleh beliau. Ini juga yang dinukil oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Yang beberapa kutipannya sudah saya kutipkan tentang karomah para wali di Masjid Al-Furqan. Di sana ada penjelasan tentang takhrij hadis itu. Intinya hadis itu palsu. Nah, orang yang tidak mempelajari ilmu mustalahul hadis rata-rata disebabkan karena kebodohan tentang ilmu nahwu. Karena itu berbahasa Arab. Gak bisa ilmu nahwu, gak bisa membongkar. Tapi dia ingin ceramah. Baca buku-buku terjemahan. Gak bisa membedakan yang hadis dengan hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif. Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Muqaddimah Fiqh Sunnah Ta'liq kepada Fiqh Sunnah yang judulnya Tamamul Minnah Ta'liq ala Kitab Fiqh Sunnah. Di mukaddimah kitab Tamamul Minnah mengutip pendapat Imam Ibn Hibban ketika menjelaskan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammida, itu salah satu bentuk berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Itu kena dengan hadis ini. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat di dalam neraka. Semoga kita semua terhindar dari hal ini. Jadi Al-Asma'i menyatakan, yang paling aku khawatirkan bagi para pencari ilmu, bila mereka tidak menguasai ilmu nahwu, mereka akan terjerumus ke dalam apa yang diancamkan di dalam hadis ini. Berkata Sahnun bin Sa'id, "Ajsarun nasi 'alal fataya aqalluhum 'ilma." Yakunu inda rajulil bab al-wahid minal ilm fayadhunnu annal haqqa kullahu fihi. Kata Syahnun, manusia yang paling cepat memberikan fatwa, terburu-buru memberi fatwa, adalah manusia yang paling minim ilmunya. Kalau ilmunya banyak, dia ngeri loh dengan fatwa. Dia takut loh dengan memberikan fatwa. Tapi karena sedikit ilmunya, wah. Ada ini, masalah ini langsung dijawab. Itu yang paling kecil atau paling sedikit ilmunya. Ada seseorang yang menguasai salah satu bab dari ilmu, satu bab, sedikit. Sedangkan ilmu mencapai jutaan bab. Atau mungkin miliaran bab. Ini hanya satu bab, sedikit sekali. Tapi seseorang menguasai satu bab dari ilmu, dia menyangka seluruh kebenaran ada dalam ilmu yang dikuasainya. Dan ini yang berbahaya, ilmunya belum cukup untuk berfatwa, dia sudah berfatwa, dia sesat dan dia menyesatkan. Oleh karena itulah, maka kita melihat para ulama pada zaman dahulu seperti Imam Malik, disodorkan 40 pertanyaan oleh khalifah yang berkuasa di zaman itu. Dari 40 pertanyaan, hanya 4 yang bisa beliau jawab, selebihnya dijawab dengan wallahu a'lam. Imam Asy-Sya'bi ditanya tentang suatu masalah agama, beliau berkata, la adri, aku tidak tahu. Murid-muridnya berkata, nahnu nastahi bika, kami malu dengan dirimu. Engkau disebut oleh orang-orang sebagai kana a'laman nas fi zamani, orang yang paling berilmu pada zamannya. Ditanya tentang salah satu pertanyaan dalam masalah agama, dijawab dengan jawaban tidak tahu. La ilma li anhu, aku tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Kata murid-muridnya, kami malu. Masa gitu aja enggak bisa dijawab. Apa jawaban beliau? Walakinnal malaikata la tastahi hina maqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa harus malu? Malaikat saja tidak malu ketika berkata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata para malaikat, maha suci engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu, tidak tahu tentang apa yang ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, coba sebutkan nama-nama benda-benda ini kalau kamu benar. Ini pertanyaan Allah kepada para malaikat. Malaikat menyatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksud engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Malaikat enggak malu, ngaku enggak tahu. Kenapa saya harus malu? Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, wallahu a'lam nisful ilm. Mengatakan wallahu a'lam atau la adri atau la a'lam, artinya tidak tahu terhadap sebuah ilmu, itu setengah dari ilmu. Kenapa setengah dari ilmu? Karena pengakuan bahwa kita tidak tahu ya secara terang-terangan merupakan aplikasi nyata dari ilmu. Ilmu yang sampai kepada dia, kepada Abdullah bin Mas'ud, kalau enggak tahu, jujurlah terus terang tidak tahu. Itu aplikasi langsung dari ilmu. Tidak harus merasa malu dengan hal itu. Itu orang yang berilmu. Adapun kalau seluruh pertanyaan terjawab, maka itu menunjukkan kata sahnun aqalluhum ilma, orang yang paling minim ilmunya. Berkata ba'dul hukama, hukama jamak dari hakim, hakim pasti ulama. Orang yang diangkat menjadi hakim adalah orang yang paling menguasai ilmu syar'i. Pasti ulama, setiap hakim pasti ulama, tapi tidak setiap ulama menjadi hakim, enggak ada. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid." Bila seorang hakim berijtihad, ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Kalau salah, satu pahala. Hakim disebutnya, dan hakim pasti ulama. Berkata para hukama, nafa'ana Allah wa iyyakum bil ilm wa la ja'ala haddana minhu al istima' wa ta'ajjub. Harus diperhatikan ini nih. Kata para ulama, semoga Allah memberi manfaat kepada kami dan kalian dengan ilmu. Semoga ilmu-ilmu yang sampai ke kita itu memberi manfaat, dan semoga Allah tidak menjadikan bagian untuk kita dari ilmu itu hanya mendengar dan takjub. Hafal dan merasa takjub dengan dirinya sendiri setelah menguasai ilmu itu, tapi pengamalannya nol, tidak ada. Ingat, sering saya ungkap, hasil nyata dari belajar ilmu adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari segala segi. Bicaranya lebih santun, lebih hati-hati, tidak menyakiti, akhlaknya lebih mulia. Dia lebih rajin daripada sebelumnya, lebih peduli, perhatian kepada sama, dan lebih baik sikapnya kepada keluarganya. Kalau dia suami, kepada istri dan anak-anaknya. Kalau dia istri, kepada suami dan anak-anaknya. Kalau dia sebagai anak, lebih baik sikapnya kepada orang tua, kakaknya, adiknya, dan kepada tetangganya dan seluruh kawan-kawannya. Sering saya tekankan, bila hasil ngaji nyata-nyata lebih baik sikapnya kepada semua orang, saya yakin tak ada seorang pun yang anti kepada pengajian. Malah simpati. Kamu tadinya nyebelin, sekarang jadi nyenengin. Kamu tadinya ngebetein, sekarang menjadi ngetidak betein. Lawan dari ngebetein apa? Nyenengin juga ya. Kamu tadinya kalau ngomong kasar, sekarang lembut. Kamu tadi cuek, sekarang peduli, perhatian. Kamu tadinya pelit. 100 rupiah aja dihitung, gitu ya. Sekarang, wah, kamu dermawan banget. Kenapa? Sebab saya ngaji. Yang saya dapat dari pengajian bukan dari ustadznya. Ustadznya hanya menyampaikan. Dari Quran, Sunnah, perkataan Nabi dan para sahabat dan para ulama yang disampaikan, nyerap tuh kesanubari saya, itu yang merubah perilaku saya. Kira-kira teman-temannya, wah, jangan, itu aliran sesat itu. Jangan ngaji lagi. Itu sesat. Kalau kamu jadi dermawan, pertanyaannya pelit, sesat itu. Ada yang gitu? Enggak mungkin. Semuanya jadi senang. Ayah ibunya melihat anaknya ada perubahan. Tadinya bangun itu harus disetrum sama raket. Kalau enggak begitu, enggak bangun. Dibanjur air seember, cuek. Harus sama raket yang ada setrumnya, baru dia lari sebelum kena. Ya. Tadinya disuruh itu kalau belum diacungkan gagang sapu, gak nurut gitu ya. Sekarang jam 3 sudah bangun. Orang tuanya sudah bangun, semuanya sudah beres. Cucian sudah beres, piring-piring kotor sudah bersih, lantai sudah dipel, nasi sudah hangat, air kopi sudah ngebul gitu ya. Nih, kamu kenapa jadi begini? Ini bu, saya ngaji diajarkan kayak begini di pengajian saya. Bapak ibunya kira-kira melarang gak? Jangan ngaji lagi kamu. Kira-kira ngelarang gak? Enggak. Di mana ngajinya itu? Di Cipaganti. Wah, seperti itu. Kapan ngajinya? Setiap Selasa dan Sabtu. Ya, bawa adikmu, bawa bapakmu tuh biar soleh. Ibu mah nanti aja. Licik. Jadi hasil ngaji jangan sekedar istima, hafalan, pengetahuan, takjub kepada diri. Wah, saya mah sudah ngaji ke Ustaz Anu, ke Ustaz Anu, seni hasil pengajian saya nih. Tapi gak ada dampak terhadap perilaku. Itu yang dihindari oleh para hukama. Kata para hukama, nafa'anallahu wa iyyakum bil ilm wa la ja'ala haddana minhu al istima wa ta'ajjub. Semoga Allah memberi manfaat kepada kami dan kalian dengan ilmu, dan semoga Allah tidak menjadikan bagian untuk kita dari ilmu itu hanya sekedar mendengar dan takjub. Enggak. Harus teraplikasi dalam perilaku. Berkata Imam, sudah ada pertanyaan lagi. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang yang bergelar Syekhul Islam pada zamannya. Idza tara'asa ar-rajulu sari'an adarra bi katsirin minal ilm wa idza talaba wa talaba balagha. Bila seseorang laiki ataupun perempuan taro asu itu asalnya itu memimpin, menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi seseorang yang diikuti oleh orang lain. Dia menjadi pemimpin secara cepat, memimpin secara cepat, menjadi pemimpin begitu dini. Adzharu bikatsi minal ilm, itu akan memberi madharat terhadap banyak ilmu yang tadinya sudah dikuasainya. Para masyayikh mengatakan la yata'allamul ilma mudirun. Tidak akan bisa belajar ilmu seorang mudir. Mudir itu artinya organisator. Mudir itu manajer. Mudir itu yang harus memimpin sebuah sistem, organisasi apapun, yayasan apapun. Karena dia sudah banyak waktunya tersisa oleh urusan administrasi, urusan organisasi. Ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya hilang. Tidak dimurojaah. Tidak ada waktu untuk mengulang-ulang pelajaran, apalagi menambah untuk baca kitab, baca buku yang bermanfaat bagi dirinya. Karena waktu dan tenaganya habis untuk itu, untuk organisasinya. Itu hilang ilmu-ilmunya itu. Wa idza talaba wa talaba balagha. Tapi kalau dia belajar, belajar dan belajar, nanti dia akan sampai kepada tujuan yang dia inginkan. Ya. Berkata Abbas bin Mughirah bin Abdurrahman tentang bapaknya. Siapa bapaknya Abbas bin Mughirah? Mughirah bin Abdurrahman. Dia berkata, bapaknya berkata, Ja'a Abdul Aziz ad-Darawardi fi jama'atin ila abi. Berkata Abbas bin Al-Mughirah dari bapaknya. Jadi anaknya menceritakan kisah bapaknya. Anaknya siapa? Abbas. Bapaknya siapa? Mughirah. Bapaknya dari Mughirah adalah Abdurrahman. Abdurrahman itu berarti kakeknya Abbas. Kata Abbas, bapakku berkata. Kata bapaknya yaitu Mughirah, datang Abdul Aziz Ad-Darawardi ke jamaah bapakku. Bapaknya Mughirah siapa? Abdurrahman. Kakeknya Abbas tadi. Liyuridu alaihi kitaban, untuk bahasa Sunda mah nyorog, mau sorogan, membawa sebuah kitab, disorog, disorog itu disodorkan kepada gurunya, lalu dia baca kitab itu, disimak oleh gurunya. Bacanya benar enggak, ya? Terus diterjemahkan, lalu diterangkan. Itu namanya sorogan. Itu bahasa Sunda ya, saya enggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Ya udah sorogan saja. Fa qara'ahu lahum Ad-Darawardi. Lalu Ad-Darawardi ini membaca kitab tersebut di hadapan teman-temannya, di hadapan gurunya. Gurunya itu yaitu Abdurrahman tadi. Wa kana radiul lisan yalhanul lahnan qabihan, dan Ad-Darawardi ini lisannya buruk. Maksud buruk lisan bukan kata-katanya kotor, tapi cara pengucapannya itu enggak bagus, enggak tepat, enggak fasih. Dan lahannya, lahan itu dialeknya, aksennya juga buruk. Jadi ketika dia baca enggak enak didengernya. Kata orang Sunda mah rungseb ngupingna oge. Rungseb enggak ada terjemahannya. Ada yang bisa menerangkan makna rungseb? Enggak enak aja gitu. Rungseb itu kalau kita makan ikan asin atau ikan laut yang tidak asin, tapi banyak duri-duri kecilnya itu. Jadi ketika dijewol, dihuapkan, disuapkan ke mulut, ketika mengunyahnya kita enggak bisa bebas kan. Ada apa? Duri sedikit, gitu ya. Ada lagi. Itu namanya rungsep. Jadi ada banyak halangan gitu yang menyebabkan kita enggak bebas ngunyah, itu rungsep. Nah, termas. Jadi enggak enak. Rasanya enak, tapi karena ada duri-duri kecil yang banyak tadi, jadi kurang nyaman. Nah, lalu istilah rungsep bisa digunakan juga untuk mendengar. Kalau penjelasannya itu gak enak didengar, baik isinya ataupun suaranya atau intonasinya, duh rungsep nguping naogi gitu ya. Ad-darawardi ini rungsep. Lisannya, dialeknya. Berkata bapakku, kata Mughirah, bapakku yaitu Abdurrahman, waihaka ya Darawardi, anta kunta ila islahi lisanika qabla nadhar fi hadha sya'an ahwaju minka ila ghairi dhalik. Aduh, celaka engkau wahai Darawardi, kamu ini lebih butuh, lebih penting, lebih harus diprioritaskan memperbaiki cara pengucapanmu sebelum kamu belajar isi kitab ini atau sebelum belajar yang lain-lainnya. Coba perbaiki dulu cara ngomongmu yang benar. Karena nanti kalau orang ini sudah berilmu ngajar tapi masih rungsep ketika ngajarnya, enggak enak didengar, enggak masuk ke dalam hati. Maka disuruh untuk memperbaiki terlebih dahulu hal tersebut. Ini berbicara tentang marhalatu ta'lim, fase-fase belajar. Harus mendasar, harus gradual, harus bertahap dari yang paling dasar sampai ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga kesalahan, kekurangan, kekeliruan di tahap yang paling dasar itu terperbaiki terlebih dahulu, baru setelah semuanya siap dan mantap, baru ke atas. Orang umpamanya membaca Al-Quran, tajwidnya, makhrajnya masih salah. Baca Al-Qurannya umpamanya belum lancar. Ingin belajar nahu sorof. Gak bisa. Karena nanti dalam hal pengucapan bahasa banyak yang keliru, banyak salah. Salah panjang pendek itu bisa salah arti, bahkan artinya bisa bertolak belakang ya. Maka perbaiki aspek yang paling mendasar terlebih dahulu ketika belajar ilmu. Berkata Az-Zuhri kepada Yunus bin Yazid, la tukabiril ilm fa innal ilma awdiyah fa ayyuha akhadta fihi qata'a bika qabla an tablughahu walakin khudhhu mal ayyam wal layali wala ta'khudhil ilma jumlatan fa inna man rama akhadahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan walakin asy-syai' ba'da asy-syai' mal ayyam wal layali. Nah ini, jangan latukabiril ilma, jangan kamu mengingkari ilmu, membantah ilmu, jangan sekali-kali membantah dalil. Ini bahaya. Kita pernah dulu membahas sebuah kutayib, kitab kecil, paling 5 kali pertemuan atau kurang tamat, dengan judul Ta'zimus Sunnah. Mengagungkan sunnah. Di buku itu ada satu bab, ta'jilu uqubati man lam yu'adzimis sunnah. Disegerakannya azab, siksa, sanksi bagi orang yang menghinakan sunnah, bagi orang yang tidak mengagungkan sunnah. Salah satu contoh menghinakan sunnah itu membantah dalil dengan akal. Bahaya itu. Bahaya dunia akhirat. Di dunia akan Allah segerakan azab baginya. Di akhirat seluruh amal-amalnya batal, terhapus, dan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena mendahulukan akal melanggar ayat la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulihi. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah artinya membantah Al-Quran atau hadis dengan akal. Ya. Seperti umpamai ada hadis, kalau idza waqa'a fi syarabi idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisu. Kalau ada seekor lalat ya hinggap di minuman kamu, maka lelepkan, celupkan, dilelepkan, dicelupkan si lalatnya, kemudian ambil dan buang. Lalatnya buang, bukan minumannya. Fa inna fi ihda janaihi daun wa fil akhar dawa. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lainnya ada penawarnya. Ini hadis dan sahih. Diriwayatkan para ulama. Jangan sekali-kali dibantah. Jijih dengan akal dan pikiran atau perasaan kita. Sampai ada yang menyatakan, saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada kepada hadis ini. Mencret loh. Jadi kalau begitu apa Nabi Salusam berdusta? Atau gak berdusta tapi ngomong sembarangan atas nama agama? Apapun alasannya menolak hadis itu, ada dua kemungkinan. Pertama, tidak percaya kepada ucapan Nabi Salusam. Kedua, Nabi sembrono berbicara atas nama agama tentang perkara yang di luar apa bidangnya. Dua-duanya tuduhannya buruk kepada Nabi SAW. Ini termasuk membantah ilmu, membantah nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada orang yang ketika menemukan sebuah hadis, kata Nabi SAW, apabila kalian bangun tidur, jangan kalian apa namanya makan atau minum sebelum dicuci, karena kalian tidak tahu di mana kalian meletakkan tangan kalian selama tidur. Cuci dulu baru makan ataupun minum. Ada seorang, ha kalau saya enggak perlu, saya tahu di mana tangan saya diletakkan ketika tidur. Dibantah itu hadis. Apa yang terjadi? Malam dia tidur, keesokan harinya, loh ini afwan ada agak vulgar ya sedikit. Keesokan harinya dia menemukan tangannya sudah masuk sampai sikutnya ke lubang duburnya. Waliyahzubillah. Syekh dalam buku Al-Qaul Mubin fi Akhtal Musallin ketika menjelaskan tentang salah satu di antara kesalahan orang yang sholat dalam berjamaah mendahului imam. Ada satu kisah. Seorang ulama besar yang sangat dikagumi mengajar tentang Islam ini. Tapi wajahnya ditutup. Sehingga murid-murid tidak ada yang tahu bagaimana wajah gurunya. Ada salah satu yang penasaran. Wahai guru, kenapa engkau tutup wajahmu? Kata gurunya, kamu tidak ingin mengetahuinya. Beritahukan, saya pasti akan normal wajar saja sikap. Kalau kamu kekeh, ingin lihat wajah saya, datanglah setelah pengajian ke rumah. Akhirnya setelah pengajian datang ke rumah, lalu dia membuka penutup wajahnya. Kaget, sampai menjerit gitu ya. Ternyata wajahnya mirip seperti wajah keledai. Dia bertanya, apa yang terjadi wahai guru? Dia berkata, inilah azab yang Allah segerakan kepada saya karena saya merendahkan sunnah. Ketika dulu saya masih jahil, saya mendahului imam kalau sholat, lalu ditegur. Lalu dibacakan hadis oleh orang yang menegur, jangan kamu mendahului imam atau wajah kamu nanti akan dirubah menjadi wajah himar. Saya tidak percaya saya secara sengaja mendahului imam. Enggak apa-apa. Begitu sampai di rumah, begitu bercermin, kaget setengah mati, wajah saya berubah menjadi wajah himar. Dan itu dibahas oleh para ulama dalam bab ta'jilu uqubati malam yu'azimi sunnah. Disegerakannya sanksi bagi orang yang tidak mengagungkan sunnah. Sejak saat itu saya tobat kepada Allah dengan sebenar, lalu saya belajar dengan sungguh-sungguh dan saya sampai memahami agama ini dan mengajar. Jadi jangan mencoba-coba menginikan sunnah. Ini tidak terjadi pada setiap orang. Betapa banyak orang yang menghinakan sunnah bahkan Al-Quran, tapi tidak disegerakan azabnya oleh Allah di dunia karena Allah benci kepada dia. Allah ingin menunda azab itu di akhirat. Kalau disegerakan di dunia, berarti Allah cinta kepada dia. Di akhirat nanti dia tidak lagi diazab karena hal itu. Begitu disegerakan, dia cepat takut dan tobat dari seluruh dosanya, bebas dia di akhirat walaupun azabnya sudah diberikan di dunia, ya. Berkata Az-Zuhri kepada Yunus, jangan kamu membantah ilmu. Karena ilmu itu audiyah. Ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, ya. Ilmu mana saja yang kamu ambil, audiyah itu jamak dari wadi, apa yang di bawah gunung namanya? Valley, hill, kubah, lembah. Ilmu itu lembah, ibarat lembah yang sangat banyak, berlembah-lembah. Ilmu mana saja yang kamu ambil dari lembah itu, itu akan menjegal kamu sebelum kamu sampai kepadanya. Jadi kalau kamu bantah ilmu, sudah, ilmu itu tidak akan mau menjadi milik kamu selama-lamanya. Tapi walakin khudhu mal ayyam wal layali, tapi ambillah ilmu itu selama rentang beberapa lama dari waktu yang kamu lalui. Jangan kamu pelajari ilmu sekaligus. Karena siapa orang yang memaksakan diri mengambil ilmu sekaligus, maka ilmu sebelumnya yang sudah dikuasai bisa hilang dari dirinya. Tapi step by step dalam rentang waktu yang cukup panjang. Bagaimanapun luasnya ilmu, menyebabkan waktu yang kita miliki tidak akan pernah cukup untuk menguasai walaupun hanya sebagian besar dari ilmu, hanya sedikit dari ilmu yang ada, ya. Inilah penjelasan beberapa ulama tentang masalah ilmu. Ya, waktu yang kita miliki sudah cukup untuk menjelaskan dan memang sudah selesai bab tersebut. Tinggal kita masuki tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ustaz menjelaskan suatu penyimpangan, kita seringkali ingat kepada orang lain, misalnya teman. Maksudnya mungkin teman yang menyimpang seperti yang dijelaskan oleh ustaz tersebut, mungkin gitu ya. Bagaimana cara menghilangkan pikiran tersebut? Palingkan kepada orang, kepada masalah lain. Ingat, ini ikhwan. Jangan mencela seseorang yang terjerumus ke dalam sebuah dosa dan kemaksiatan. Karena apa? Karena itu besar bahayanya bagi kita. Apa bahayanya? Allah nanti akan menjerumuskan kita ke dalam dosa yang kita cela tersebut. Kalau seorang terjerumus ke dalam dosa, jangan ditertawakan. Ha, kamu melakukan itu. Akibatnya nanti suatu saat kita terjerumus ke dalam dosa tersebut loh. Tapi pertama, bersyukur kepada Allah yang telah menjaga kita dari terjerumusnya ke dalam dosa tersebut. Yang kedua, nasihati kawan kita tersebut. Dan jangan dijadikan bahan olok-olok. Apa akibatnya? Akibatnya nanti kita akan terjerumus ke dalam hal yang sama. Walaupun itu urusan dunia, jangan. Saya sudah mengalami. Dulu saya ramping. Ada kawan saya sampai gendutnya itu 86-an gitu. Saya suka ngejek, "Kau, kamu itu gemrot banget. Bisa 100 kilo loh. Jangan gitu, Ustaz, nanti jadi doa loh." Sekarang saya sudah 86. Astagfirullahaladzim. Ya, itu urusan dunia untungnya ya. Seperti itu. Jangan mencela orang yang dianggap sebuah kekurangan. Kekurangan itu tidak kita miliki. Sekarang kita ramping, bukan ramping lagi, kurus gitu ya. Kemudian ada orang yang ngurut, ah dasar si gemrot. Nanti suatu saat dia bisa gemrot. Kalau sudah gemrot susah turun loh. Jadi yang pertama, kita bersyukur kita dijaga oleh Allah agar tidak terjerumus. Yang kedua, nasihati dia. Ingatkan dengan cara yang baik ya. Jangan jadikan kesalahan orang lain sebagai bahan olok-olok. Nanti kita akan Allah azab dengan cara terjerumus dalam dosa tersebut. Apa boleh kita mendengar murattal saat kita akan tidur jadi pengantar tidur? Bagus, bukan boleh, bagus, silakan. Daripada sambil tidur masang headset, lagu yang disetel, bahaya ya. Maaf jika pertanyaan saya di luar tema yang sedang dibahas. Panjang deh, sudah di luar tema, panjang. Saat ini saya sudah 2 bulan resign dari pekerjaan saya di sebuah bank konvensyen. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Insyaallah nanti Allah akan ganti yang lebih baik ya. Lebih bagus posisinya, lebih gede gajinya, lebih barokah. Saya resign setelah mengetahui jika bekerja di bank itu mengandung riba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia keluar karena ketakwaan kepada Allah. Walaupun dengan kadar kecil, tapi minimal dalam aspek itu dia keluarnya itu atas dasar ketakwaan. Tunggu sampai Allah memberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada masa-masa ujian saat Allah menguji kita, benar enggak? Coba beberapa bulan dianggurkan. Apa nanti balik lagi enggak ke bank? Ya. Sabar, istiqamah. Yang jadi permasalahannya adalah orang tua saya belum mengetahui jika saya sudah resign. Mereka tidak setuju sejak awal saya menceritakan niat saya untuk resign, karena menurut ustadz yang beliau tanyakan, bekerja di bank itu tidak terkena dosa riba karena kita hanya sebatas bekerja dan merupakan hasil keringat sendiri. Nyuri juga hasil keringat sendiri. Nipu hasil keringat sendiri. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akiluhu wa katibuhu wa syahiduhu wa mu'kiluhu kulluhum sawa. Yang memakan riba, yang mencatatkan riba, yang menjadi saksi riba, dan yang memberi ribanya, itu semua dosanya sama. Ini bekerja di bank sebagai apa? Sebagai teller gitu? Nulis tuh. Ya, nulis apa tidak? Enggak, cuma ngetik. Ya sama, ngetik dan nulis. Juga menyaksikan transaksi riba, ya menyaksikan. Nanda tangan enggak si teller? Nanda tangan. Sama gitu ya. Apakah saya berdosa karena telah mengambil langkah yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua? Berpahala, enggak berdosa. Walaupun bertolak belakang dengan keinginan orang tua, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua mau memaksamu untuk mensekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, mendurhakai Allah. Imam Al-Qayyim menyatakan setiap kedurhakaan pada hakikatnya menyekutukan Allah dengan kadar yang berbeda, ya. Jangan kamu taati orang tuamu tapi perlakukan keduanya dengan baik di dunia. Walaupun orang tua musyrik kafir, ketika menyuruh kepada perbuatan dosa, jangan dituruti, tapi sikap kita wajib baik. Walaupun orang tua musyrik kafir, apalagi ini orang tuanya muslim kan, tapi menyuruh untuk berbuat dosa dan maksiat, jangan ditaati, tapi cara menolaknya wajib dengan cara yang santun, yang baik, yang tidak menyakiti. Jadi tidak berdosa malah berpahala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Mohon arahannya Pak Ustadz, bagaimana cara menyampaikan agar orang tua saya faham dan tidak khawatir saya akan kehilangan sumber rezeki untuk menafkahi. Tadi sudah arahannya ya, di sela-sela. Sabar, cari kerjaan lain, insya Allah nanti Allah akan beri yang lebih baik. Ustadz, apakah jarak antara Bandung Jakarta termasuk safar? Bukan jarak, tapi uruf. Menurut orang Bandung, kalau ke Jakarta sudah safar apa tidak? Safar. Menurut orang Jakarta, kalau pergi ke Bandung ngapain? Safar. Iya, safar. Ya. Walaupun Bandung-Jakarta cuma setengah jam. Pakai pesawat umpamanya dari Husein ke Halim, baru juga apa namanya si pramugari itu selesai halau-halaunya sama peragaan begitu. Beres, teng, sudah mendarat lagi. Cuma 20 menit ya. Capek enggak gitu ya. Tidur juga enggak sempat. Ngelenggut mungkin ya. Tapi bukan lama sebentarnya perjalanan. Bukan capek tidaknya. Tapi uraf yang berlaku. Walaupun capek tapi cuma sekilo lari sampai keringetan bukan safar. Tetap ya itu mah. Boleh enggak memakai kawat gigi? Tergantung. Kalau kawat gigi itu sebagai pertama pengobatan, kedua tindakan pencegahan. Karena nyara rengsol gitu, tidak rata. Yang kalau tidak rata mengakibatkan daya tahan dari si gigi itu lemah kan, mudah rusak. Kalau dibiarkan akan terjadi kerusakan. Untuk pencegahan lalu pakai kawat gigi untuk diapakan? Diluruskan, maka itu boleh. Tidak apa-apa. Atau untuk pengobatan. Umpamanya aya nu unger, naon unger teh yang goyang. Tapi tidak setiap yang goyang itu unger. Agar kuat lalu dipakai kawat. Tindakan pengobatan atau pencegahan dibolehkan. Satu lagi saya pilih yang gampang. Oh, ini banyak. Ini sedikit tapi teka baca kayak resep. Nah, ini. Bolehkah memotong janggut karena tuntutan profesi? Kalau profesi untuk dunia, kalau janggut itu aturan Allah dan Rasulnya. Itu sama dengan bang tadi. Ya, tetap dosa. Apakah semua profesi mewajibkan dipotong janggut kan enggak? Kalau di sana boleh kamu diterima dengan gaji 100 juta gitu ya. 2 tahun tapi potong jenggot. Cari lagi. 200 juta, 100 juta 2 tahun berarti sebulan cuma 500 ribu ya? Susah ngitungnya lah, males. Cari profesi lain. Terakhir. Tadi udah terakhir. Ya sudah sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.